Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah li Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala wa 'ala al-'aksi al-khawarij fa innahum yaqulun murtakibul kabira allati duna syirki kafirun laysa 'indahu iman. Wa 'ala al-'aksi al-khawarij, lawan atau kebalikan dari murji'ah, pembahasan yang telah kita lewati itu adalah murji'ah, kelompok yang meyakini bahwa tidak ada hubungannya antara iman dengan amalan. Sejelek apapun amalan Anda, kalau Anda tetap beriman, maka iman Anda sempurna. Tidak ada hubungannya, mau baik, mau jelek apa yang Anda lakukan, iman Anda, selama Anda percaya, Anda tetap sempurna imannya. Ini murji'ah. Keyakinan ini akan menjadikan orang lancang untuk melakukan maksiat dan dosa. Barakallah. Karena menurut mereka, tidak jadi masalah kita mau melakukan maksiat. Karena iman kita tetap sempurna menurut mereka. Kebalikan dari murji'ah adalah khawarij. Fa'innahum yakuluna murtakibul kabira. Mereka berpendapat, orang khawarij ini berpendapat, murtakibul kabira allati duna syirik. Orang yang melakukan dosa besar, yang derajat dosa itu dibawa kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan. Barakallahu fiik. Yani minum khamr, boleh jadi dia berdusta, boleh jadi dia mencuri, boleh jadi dia makan riba dan seterusnya, selain syirik. Menurut mereka, siapa yang melakukan dosa besar maka dia kafir, laisa indahu iman. Wah, ini sadis. Pokoknya siapa yang melakukan dosa besar, kafir. Siapa yang mencuri, kafir. Siapa yang berzina, kafir. Siapa yang makan riba, kafir. Siapa yang menipu, kafir. Pokoknya siapa yang melakukan dosa besar, kafir. Tidak ada imannya sama sekali. Fayaslibunahul imana bil kulliyah. Mereka, orang-orang khawarij ini, mencopot keimanan dari pelaku dosa besar secara keseluruhan. Pokoknya ente melakukan dosa besar kafir, tidak tersisa iman sedikit pun. Wa ja'alunahu kafiran wa mukhalladan finnar wa liyadz bih. Mereka menganggap pelaku dosa besar kafir, kekal dalam api neraka. Fa ha'ula'i sayal ya yaslibunahu al-imana nihaiyan. Mereka ini orang khawarij mencopot dari seorang yang melakukan dosa besar keimanannya secara keseluruhan. Wal murji'ah itu yu'tunahul imana kamilan. Beda dengan orang murji'ah. Murji'ah tetap sempurna imannya. Dosa apapun yang Anda lakukan, selama Anda percaya dan yakin, Anda tetap sempurna iman. Ini dua sisi yang sangat bertolak belakang. Murji'ah dengan khawarij. Hada tanakudun bainahum. Ini bertentangan antara mereka. Amma ahlul haq wa ahlul madhabis sahih. Adapun ahlul haq, ini ahlul madhabis sahih, pemilik madhab yang benar, ini ahlus sunnah, ahlul hadith. Fa'innahum yakuluna innal iman yazidu bittawa yang khusubil ma'asih. Ahlul haq meyakini bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya dengan apa? Ketaatan, dan berkurangnya dengan ma'asih. Dan ini suatu yang kita rasakan. Barakallahu fiik. Begitu semakin kita banyak melakukan ketaatan, amal saleh, semakin dekat rasanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin tenang jiwa itu, barakallahu fikum. Semakin barakallahu fikum kita mendapatkan apa? Tumaknina dan sakinah dalam kehidupan kita. Dan ketika kita banyak melakukan maksiat dan dosa, akan gersang. Hati ini kita dapati gersang, sempit, kalak, ala kibarnya kondisi gundah gulana, tidak tenang, tidak nyaman kehidupan. Terasa dihantui, ditakut-takuti oleh sesuatu. Pokoknya tidak ada tumaknina di dalam kehidupan. Allahul musta'an. Taib. Ahlussunnah mengimani bahwa yang namanya iman itu yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah dengan keimanan, dengan ketaatan. Wayang kusubil ma'asyat dan akan berkurang dengan ma'asyat. Walaysa imanun nasi ala haddin sawah. Keimanan setiap manusia itu tidak berada pada derajat yang sama. Faminhum man huwa mu'minun kamilul iman. Di antara manusia-manusia ini ada keimanannya sangat tinggi, sempurna. Waminhum man huwa mu'minun naqisul iman. Dan di antara mereka, ada orang yang kurang imannya. Barakallahu fiik. Hatta orang-orang yang banyak melakukan dosa, terkadang mereka mengakui, orang ini kesian banyak dosa. Ini terampi iman leh. Lemah, ya kan biasa kita dengar ungkapan jujur dari mereka. Orang ini kasih yang, terkadang sholat kadang nyanda, sampai iman ini kuat lemah. Lihat itu orang-orang yang masya Allah orang soleh, rajin, baik, dan seterusnya. Hatta keyakinan orang-orang awam seperti ini modelnya. Walaysa imanun nasi ala hadin sawa. Faminhum man huwa mu'minun kamilul iman, wa minhum man huwa mu'minun naqisul iman. Di antara manusia ini ada yang sempurna imannya, ada pula yang kurang. Wal mu'tazilatu ja'u bi tariqatin hajjadidah. Kelompok yang lainnya yang muncul belakangan, orang-orang mu'tazilah. Mereka dengan metode yang baru. Faqalu la naqulu inna murtakibal kabira mu'min wa la naqulu innahu kafir. Orang yang melakukan dosa besar tidak bisa dikatakan mukmin dan juga tidak bisa dikatakan kafir. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Bal huwa fi manzilatin bainal manzilatain, menurut mereka pelaku dosa besar itu berada di satu tempat di antara dua tempat atau satu kondisi di antara dua kondisi. Tidak beriman dan juga tidak kafir. Lah terus apa? Mereka manzilatun, mereka berada pada kondisi manzilah bainal manzilatain, di antara kekafiran dan keimanan. Fa min usuli madhhabin madhhabihim al manzilatu bil manzilatain, termasuk dari pokok keyakinan dan kaedah mereka, al manzilatu bainal manzilatain, ada posisi antara dua posisi ini, antara iman dan kufur. Amma idza mata wa lam yatub fahum mithlul khawarij. Menurut mereka orang yang berada di antara manzilah bainah, berada di antara manzilah tain ini, di satu posisi di antara dua posisi, barakallahu alaikum, kalau tidak tobat ini, maka kalau pelaku dosa besar ini tidak tobat, maka menurut mereka dia kekal dalam api neraka. Tidak tobat dari minum khamr sampai mati, tidak tobat dari berzina sampai mati, tidak tobat dari mencuri sampai mati, maka dia kekal dalam api neraka. Sama seperti pendapatnya orang khawarij. Baik. Fayajtami'u ulama' al-khawarij fi 'uqubatihi bil akhirah. Mereka sama seperti orang khawarij dalam masalah hukuman pelaku dosa besar, bahwa dia kekal dalam api neraka. Wa amma fid dunya fa ahdathu lahum madhhaban laysa huwa madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Adapun di dunia ini orang-orang Mu'tazilah melakukan atau mengadakan madhab baru yang bukan merupakan madhab ahli sunnah wal jamaah. Bukan juga madhabnya khawarij, bukan juga madhabnya murji'ah. Tapi mereka membuat madhab baru, yaitu manzilatun bainal manzilatain. Para pelaku dosa besar mereka tidak anggap mukmin dan juga tidak anggap kafir. Barakallahu fiik. Huwa laysa bi mu'min wala kafir. Hal hunaka man laysa bi mu'min wala kafir? Muncul pertanyaan, apakah betul madhabnya Mu'tazilah ini ada orang tidak mukmin juga tidak kafir? Baik, apakah betul ada? Baik. يمكن هذا في المجنون يمكن هذا في المجنون والصغير وأما البالغ العاقل فإما أن يكون مؤمنا يمكن هذا في المجنون ممكن ini ada pada orang gila barakallahu fiik dan ini tidak bisa dicap kafir dan juga tidak dicap mukmin asghir juga barakallahu fiikum karena anak kecil ini cuma sekedar ikut-ikutan barakallahu fiikum amal balighul akhil adapun orang yang telah dewasa orang yang berakal fa imma yakunu mu'mina wa imma yakunu kafir tidak akan bisa terlepas dari dua keadaan imma dia mukmin bagaimanapun keimanannya paham barakallahu fiikum derajat keimanannya ini hatta yang paling sedikit masih tadi katakan mukmin sampai apalagi apa yang paling tinggi keimanan di bawahnya ini berpindah dia barakallahu fiikum ke kafir. Nah, tingkat kekufurannya juga bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lain. Wa imma yakuna kafiran. Apakah dia mukmin atau dia kafir? Qala ta'ala huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir, ada juga yang beriman. Maka dalam kehidupan kita ini cuma dua. Mu'min atau kafir. Baik. Ada mata munafik, munafik ya kafir. Zahirnya saja dia sebagai seorang mukmin, tapi dicap oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah kufar. Dan tempatnya di neraka bersama dengan orang-orang kafir. Barakallahu fiik. Walam yakul muminkum man huwa laysa bikafir. Allah tidak mengatakan di antara kalian ada yang tidak kafir, ada juga yang tidak beriman. Hadza qaulun mubtada wa la asla lahu. Pendapatnya Mu'tazilah ini, manzilah bainal manzilatain, ini adalah perkataan bid'ah. Pendapat bid'ah, mazhab bid'ah yang tidak ada asalnya dalam syariat kita. Walakin hadza huwa dhalal. Faman tarakal haqqa fa innahu yubtala bil mutanaqidat. Akan tetapi yang ada pada mereka, pada orang-orang Mu'tazilah ini adalah kesesatan. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran, fa innahu yubtala bil mutanaqidat. Kalau orang itu meninggalkan kebenaran, maka dia akan ditimpa apa? Al-mutanaqidat, sesuatu yang bertentangan. Barakallahu fiikum. Dalam kehidupannya dan keyakinannya. Wa yubtala bil batil, atau dia ditimpakan kebatilan. Wa yahimu ala wajhi min ghairi dalil. Wa yahimu ala wajhi min ghairi dalil. Barakallahu fiikum. Fahadi umurun labu dan min ma'rifatiha. Maka perkara ini adalah perkara yang harus kita mengetahuinya. Li'annaha mahattu al-jidali wal-kalami bain ahli sunnah wal-jib. Wa wa'ina mukhalifihim min ahli al-bidah. Perkara iman ini harus kita mengerti. Harus kita pahami. Bahwa iman itu apa? Yazidu wa yangkus. Dengan dalilnya yang sangat banyak dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini pendapat yang benar. Dalilnya sangat banyak. Baik. Ada dua kelompok yang berbeda. Kelompok apa ini? Murji'ah dengan apa? Khawarij. Murji'ah meyakini bahwa iman setiap orang itu sempurna. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Bertambah dan berkurangnya adalah kekufuran menurut mereka. Tidak ada hubungannya antara amal saleh dan amal maksiat terhadap keimanan. Apapun dan bagaimanapun Anda, selama Anda percaya berarti iman Anda sempurna. Barakallahu fiik. Ini murji'ah. Orang khawarij kebalikannya. Pokoknya ente melakukan maksiat, dosa besar, kafir. Hilang iman ente. Ini dua kelompok yang sadis. Barakallahu fiik. Datang yang ketiga, orang Mu'tazilah. Mereka tidak mengatakan, mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar, ya anda kafir juga, anda beriman juga. Dia berada pada posisi antara dua ini, antara kafir dengan mukmin. Tapi kalau dia tidak tobat, kekal dalam api neraka. Ya mirip-mirip dengan siapa? Mirip-mirip dengan khawarij. Barakallahu fiik. Maka kata Syekh rahimahullah, hafizahullah ta'ala, perkara ini perkara yang harus apa? Kita pahami. Ini perkara iman. Bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Baik. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan maksiat. Li'annaha mahattul jidal. Ya'ani, masalah keimanan ini, penamaan iman ini tempat orang melakukan jidal. Berdebat. Wal kalam baina ahli sunnah wa baina al-mukhalifihi min ahli bid'ah. Antara ahli sunnah dengan orang-orang yang menyelisihinya dari kalangan ahli bid'ah seperti khawarij, murji'ah dan mu'tazilah dan yang lain. Audatu ila syarhil hadis. Kita kembali, kata beliau, kita kembali ke syarah hadis. Tsumma inna Jibril alaihi salam qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni 'anil ihsan. Baik. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil ihsan, wahai Muhammad, kabarkan kepada aku tentang ihsan." Wal ihsan huwal martabatul 'ulya. Ihsan itu adalah derajat tertinggi. Barakallahu fikum. Wa ma'na al-ihsan itqanu syai' wa itmamuhu. Makna dari ihsan adalah itqanu syai' wa itmamuhu, menyempurnakan sesuatu. Dan apa bahasa lainnya, itmam wa itqan, bagus, indah, sempurna. Indahnya sesuatu, sempurnanya sesuatu. Qala ta'ala alladhi ahsana kulla syai'in khalaq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi ahsana kulla syai'in khalaq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan segala sesuatu penciptaannya. Wa ihsanul amali itmamuhu wa itqanuhu. Ihsanul amal, orang baik dalam melakukan amalannya adalah ketika orang itu menyempurnakannya. Wa itqan, dan mengitqankannya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang melakukan ihsan dalam ibadah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bantu aku untuk senantiasa berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan apa? Sempurna dalam melakukan ibadah. Barakallahu fikum. Ihsan alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah. Wa ihsanul amali itmamuhu wa itqanuhu. Salat misalnya, kita mengusahakan lahir batin kita, kita berada di dalam salat. Barakallahu fiik. Namanya itqan dan ihsan. Bukan cuma lahir kita melakukan salat, tapi batin kita melanglang buana entah kemana. Barakallahu fikum. Senantiasa kita berusaha keras untuk menjadikan salat kita padanya ihsan, puasa kita, sedekah kita, zakat kita dan seluruh amal saleh yang kita lakukan. Wa itqanuhu, ihsanu as-san'ati itmamuha wa itqanuha. Ihsanu as-san'ah. Menyempurnakan as-san'ah. As-san'ah itu adalah keterampilan. Barakallahu fikum. Seperti misalnya tukang kayu misalnya. Tukang kayu, kalau dia membuat, kalau memang dia orang hebat, maka kuat, indah, sempurna. Barakallahu fikum. Apa yang dia buat, lemari kah, kursi kah, apa-apakah. Orang akan berdecak kagum. Kapan ini ada pada yang telah dia buat, maka orang akan memujinya. Masya Allah, bagus sekali ini. Barang ini. Berarti yang membuatnya ini adalah orang-orang yang betul. Sempurna dalam apa? Dalam keterampilan. Bukan cuma indah toh, tapi kuat. Kemudian punya sempurna, tidak ada celahnya. Indah. Kan ada juga hasil kerja orang. Walaupun kita bukan tukang, kita boleh ngoceh. Lah dia bisa, ini dia no. Biar lihat kita bukan tukang, mar ini bisa. Dia bisa menilai. Barakallahu fiik. dia bisa menilai sesuatu. Nah, biar kita bukan tukang mer. Kalau cuma begini kita le boleh. Dia menyamakan dirinya dengan tukang yang sudah melakukannya. Ya walaupun mungkin dia sadarnya dia yang melakukannya, dia lebih jelek lagi. Barakallahu fiik. Tapi yang jelas dia sudah barakallahu fiik mengkritisi apa yang dilakukan oleh orang. As-san'ah, yani san'ah itu suatu hasil dari keterampilan yang dilakukan oleh seseorang. Apakah itu tukang atau yang lainnya? Barakallahu fiik. Jadi kalau dia betul-betul mantap, hebat dalam pekerjaannya ini, namanya ihsan, itqan. Barakallahu fiik. Wa ihsanu sanati itmamuha wa itqanuha. Oleh ada yang kulu anta tuhsinu kada aulat. Oleh karena itu biasa dikatakan, engkau bisa membuat ini, engkau bisa melakukan ini, engkau bisa mengerjakan ini. Ihsan, tuhsinu. Kada aulat tuhsin. Kau bisa atau tidak? Yani hal ta'rifu hadha syai' tamaman aw annaka la ta'rif. Jadi apakah engkau betul-betul tahu masalah ini atau tidak tahu? Bisa melakukan atau tidak bisa melakukan? Wal ihsanu yakunu bainal 'abdi wa bain rabbih bi ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Maka ketika ihsan itu diletakkan pada masalah ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ihsan itu adalah bi ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Mengesakan Allah dalam peribadatan tidak ada sekutu baginya. Wa yakunu ihsanu bainan nasi bisadaqati wal ma'rufi wa badil khair. Ihsan antara kita dengan sesama kita dengan cara bersedekah, melakukan perbuatan baik, wa badil khair berbagi kebaikan, wa da'wa ila Allah mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'limil ilmi nafi' mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Itu namanya ihsan. Barakallahu fiik. Anda harta, Anda memiliki harta, Anda bersedekah, Anda memberi, Anda membantu orang lain dengan harta Anda. Itu namanya ihsan, perbuatan baik. Anda memiliki ilmu, Anda mengajarkan orang tentang ilmu. Anda memiliki keterampilan, engkau apa? Mendidik orang-orang supaya juga terampil sama seperti Anda terampilnya. Maka itu termasuk ihsan. Ta'lim ilmu Nabi kata Ta'ala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Masya Allah. Berlaku baiklah. Karena sungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berlaku baik. Wa ihsanul amal itqanuhu bi ayyakuna ala sunnah ala sunnati wa laysa fihi bid'ah. Bagaimana kita berlaku ihsan dalam amalan kita? Baik. Itqanuhu menyempurnakannya bi ayyakuna ala sunnah, bahwa ibadah yang kita lakukan, amal saleh yang kita lakukan harus di atas sunnah, mencocoki sunnah, wa laysa fihi bid'ah, tidak ada sama sekali padanya kebid'ahan. Wa idza kana bil amali bid'atun fa innahu laysa min ihsanil amal. Kalau ternyata amalan itu ada campuran kebid'ahan padanya, maka dia tidaklah dikatakan ihsan. La yuhsinul amal. Allah Ta'ala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bahkan barang siapa yang menyerahkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh taat kepadanya, lillahi, hanya kepada Allah, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berlaku ihsan. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan bukan atas kami perintah, bukan dari kami perintahnya, contohnya, maka amalan itu tertolak. Wa qala wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullam muhdatsatin bid'ah. Di riwayatan yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kullam muhdatsatin bid'ah, karena semua perkara baru adalah bid'ah. Fa ihsanul amali ikhlasu lillah. Maka berlaku ihsan dalam beramal adalah mengikhlaskan amalan itu lillahi azza wa jalla. Wa muwafaqatuhu lisunnah. Yang kedua, mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lihada qala. Oleh karena itu Allah mengatakan, bal man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Baik, man aslama, barang siapa yang menyerahkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin. Faqulu aslama wajhahu bitauhid wal ikhlas. Menyerahkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan ikhlaskannya hanya untuk Allah. Wa huwa muhsin ay muttabi'ul lirrasul. Melakukan kebaikan artinya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yataqarrab ila Allah bil bid'ah wal muhdatsat. dan dia tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kebid'ahan dan perkara baru. Masyaallah. Wa fi hadzal hadits al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Dan di hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Pembahasan ihsan tadi itu tentang ihsan secara maknawi. Hada wal ihsanu bainal abdi wa bainar rabbih. Ini ihsan antara Anda dengan Rabb Anda. An ta'budallaha muqinan bihi mu'minan bihi tamamal iman. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala yakin mengimaninya dengan iman yang sempurna. Hatta ka'annaka tarahu bi basarika. Sampai-sampai seakan-akan engkau melihat Allah dengan mata kepalamu. Min syiddatil iman, karena kuatnya keimanan. Li'anna syai' alladhi yura la yushakku fi. Karena perkara yang kita lihat tidak ada keraguan padanya. Fa indama taral jidara la tashakku fi. Engkau melihat tembok, engkau tidak akan ragu lagi tentang apa yang kau lihat. Itu tembok, bukan pohon. Baik. Masya Allah, bukan tiang listrik. La tashakku fihi. Aw taral baba la tashakku fihi abadan. Kau melihat pintu, engkau yakin itu pintu, bukan jendela, bukan macam-macam. Fal ihsanu an ta'budallaha jalla wa ala ka'annaka tushahiduhu bi'ainika. Maka ihsan di sini adalah engkau menyembah Allah jalla wa ala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalamu. Min quwwati imani, kau yakinkah, karena kuatnya keimanan dan keyakinan. Wa illa fa inna Allah la yura fi hadhihi dunya. Illa maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa dilihat dengan mata kepala kita di dunia ini karena lemahnya tubuh kita. Li'anna al-khalqa la yastati'una ru'yatallahi bihadhihi dunya. Karena makhluk ini tidak akan mampu untuk melihat Allah di dunia ini. Wa innama yarahul mu'minuna yawmal qiyamati fil jannah. Akan tetapi bisa dilihat oleh orang-orang beriman nanti di hari kiamat di dalam surga. Idza a'tahumullahu quwwatan. Ketika itu Allah memberikan kepada orang-orang beriman kekuatan. Yastati'una biha yarau rabbahum. Yang dengan kekuatan jasmani yang sempurna itu mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Amma fi hadhihi dunya fala ahad yarallaha muayanatan, maka tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Innama yarahu biqalbihi wa imanihi wa yaqinihi kaannahu yushahid. Mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kalbunya, dengan imannya dan keyakinannya sama seperti mereka melihat dengan mata kepalanya. Kenapa tidak bisa dilihat di dunia ini? Ya karena tubuh manusia ini, tubuh makhluk ini di dunia sangat rentan, sangat lemah. Lihat dalam bahasa alam Musa, oleh karena itu ketika Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memperlihatkan dirinya, qala rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabb, ya Allah perlihatkan dirimu agar supaya aku bisa memandang engkau. Allahu lahu lan tarani, engkau tidak akan mampu melihat aku, yakni di dunia ini. Li'anna Musa alaihi salam la yastati'u ru'yatallahi fi hadhihi dunya wala ahad wala ada yastati'u ru'yatallahi fi hadhihi dunya li'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena apa? Agung besarnya Allah Subhanahu wa taala dan lemahnya tubuh manusia di dunia ini. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin untur ilal jabali fa ini istaqarra makanahu fa sawfa tarani." Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak mampu melihat aku, tapi cobalah engkau tengok, perhatikan gunung ini, kalau dia masih tetap berada di tempatnya dalam keadaan aku memperlihatkan diriku padanya, maka engkau pun mampu melihat aku. Begitu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya untuk gunung ini, maka gunung itu pun meledak. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'a. Meledak, barakallahu fikum, bahkan Musa pun terpelanting, tersungkur, pingsan karena dahsyatnya ledakan. Ini menunjukkan tentang lemahnya. Jangankan manusia, gunung saja meletus, barakallahu fiik. Apalagi manusia. Allah. Tapi kita ajukan sampai sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.